Sekali lagi, ketika ada teman kita, saudara kita dari kalangan ahlu sunnah yang kita pandang sudah mulai bergeser manhajnya, bergeser prinsipnya, kita tegur dia, nasihati dia, kita ingkari kemungkaran, tapi itu bukan berarti kita membuat perpecahan di tengah-tengah ahlu sunnah, tapi justru menunjukkan sidqul ukhuwah, jujurnya sebuah ukhuwah. Kita tidak kepingin teman-teman kita menyimpang, sebagaimana kita kepingin semua ahlu sunnah di atas keselamatan taufiq wal hidayah. Dari paham insyaAllah. Nah, sehingga masing-masing harus mengupayakan prinsip tadi dengan ketentuan-ketentuannya. Ada yang tanya, merupakan ciri-ciri gerakan sururiyah, yaitu al-khuruju al-hukam, memberontak penguasa, sebagaimana dalam al-ajibah al-mufidah karya Syekh Shalih Fauzan. Tapi kok saya tidak melihat adanya ciri-ciri tersebut ada pada pihak yang dituduh sururi, terutama yang di Yogyakarta ini. Oh. Berarti kan nanti mengatakan di antara. Berarti tidak cuma satu. Paham ya? Ketika satu tidak ada, bukan berarti dibersihkan dari paham sururi ya. Tapi lihat lagi apakah ada yang lainnya. Ada kembali. Paham ya? Pemahaman sururiyah itu banyak, enggak cuma satu. Banyak, enggak cuma satu. Ada kembali. Di antara pemahaman sururiyah, al-khuruj al-hukam, memberontak penguasa. Di antara pemahaman sururiyah, at-tahnu fil ulama, mencaci maki para ulama. Termasuk pemahaman sururiyah, tadjilu ahli bid'ah, memuliakan, memuji-muji ahli bid'ah. Termasuk daripada pemahaman sururiyah ialah al-ghulu fi fiqhil waqi', sikap yang berlebih-lebihan dalam pembahasan fiqhil waqi', realita umat. Termasuk daripada pemahaman sururiyah ialah al-insaf wal muwazanah, sikap insaf dan muwazanah dalam mensikapi ahlul bid'ah. Kalau kamu menyinggung terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, wajib bagi kamu untuk menyebutkan kebaikan dan kejelekan. Kalau jelek saja, zalim, khianat, harus baik dan harus jelek dan baik. Muazanah juga termasuk prinsipnya as-sururiyah. Barakallahu fikum. Banyak gitu loh. Satu di atas, ya ini. Tiga atas, ya ini. Tiga atas, ya ini. Tiga atas, ya ini. Yang tersebar di bumi Indonesia Raya. Yang terakhir. Yang terakhir. Barakallahu fikum. Itu yang masuk ke dalam tubuh kaum muslimin di Indonesia Raya ini. Prinsip insaf wal muwazanah. Ini pembahasan terkait dengan mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Ini membuka pelama ini. Ini ya. Barakallahu. Nah, ini yang masih ada pada mereka. Yang masih ada pada mereka. Walaupun sudah mulai mengalami pengembangan-pengembangan. Nah, pengembangan-pengembangan. Pengembangannya ya mulai basahul bermudah-mudah. Di dalam bermuamalah dan dalam bertahun. Bantu-membantu, tolong-menolong dalam cara dakwah bersama dengan hizbiyyin. Bersama dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada sebagian, bukan berarti bersih. Lihat yang lainnya. Kalau mereka tidak mau dikatakan sururi, tidak apa-apa. Ya, tidak usah sururi. Ya, dikatakan hizbi. Bagaimana mensikapi penguasa yang mengambil harta-harta kaum muslimin seperti pajak yang zalim? Masya Allah. Tadi jawabannya kan? Ya, samin wa in akhadhu malak wa darabu dhahrak. Bukan berarti kita melegalkan pajak, tetapi ini namanya kondisional. Paham ya? Terpaksa dikarenakan pemerintah yang mengharuskannya. Sehingga terusannya akan pemerintah. Ya iya, pajak rumah, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan dan segala macam ya. Mau apa lagi? Keno. Bagaimana dengan Syekh Muqbil bin Hadi yang mencela penguasa di mimbar-mimbar di Yaman? Enggak, beliau enggak mencela penguasa. Salah paham. Yang betul beliau itu memberikan nasihat, nasihat kepada pihak penguasa, tetapi di dalamnya tidak ada unsur provokasi. Itu yang saya tahu. Selebihnya saya menanyakan soal tersebut. Saya langsung bertemu dengan Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Barakallahu. Nah, itu harus tanyakan langsung kepada mereka. Sebagian pihak menggunakan senjata mobil ini untuk menghujat pemerintah, gitu. CT diantaranya. Terkait dengan kenaikan BBM yang katanya sebentar lagi diberlakukan, apakah termasuk dosa ketika mengeluarkan pernyataan miring seputar kebijakan pemerintah tersebut? Kamu nyatakan di mana ini, yang miring-miring ini? Kalau kamu langsung datang kepada penguasa memberikan masukan-masukan, tidak ada masalah. Atau mengirim surat risalah kepada pihak penguasa memberikan masukan-masukan, tidak ada masalah. Telepon langsung pihak penguasa memberikan masukan-masukan, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu ngobrol di warung kopi, tadi ngopi sama konco-koncomu, marah-marah segala macamnya, apalagi kemudian kamu sampaikan di forum-forum, di mimbar-mimbar segala macamnya, itu yang gak boleh. Mana yang harus ditaati antara mengikuti acara daur ahlu sunnah ataukah mengikuti pemerintah atasan yang mengajak untuk rekreasi tempat yang tidak bermaksiat dengan alasan untuk menambah semangat kerja? Jawabannya ini gampang. Jawabannya itu ialah minta izin kepada atasan. Pak, minta izin tidak ikut apa namanya rekreasi. Lu kemana? Mau menambah semangat kerja dengan ilmu agama. Kayak gitu ya. Jadi, orang itu kalau semakin bagus agamanya, itu memiliki etos kerja yang tinggi. Dia punya amanah, dia punya ini segala macam. Orang yang enggak beres kerjanya, itu agamanya enggak beres juga. Gitu ya. Gampang itu gitu. Bisa di ya, teknis ini. Tinggal nanti minta izin bagaimana yang bagus, baru kemudian itu kamu jangan dia memaksa. Ya tidak. Harus gini. Kalau enggak maka kailah. Nah, dengarkan rekaman saya. Bentar. Terakhir. Ini harus saya klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di internet tersebar bahwasanya Ustaz mengatakan para Syekh Abdul Razak memiliki penyimpangan pada masalah Hajar Mukhtadi. Apakah ini benar? Dan mohon dijelaskan tentang faedah burung hanya hinggap dengan berkumpul dengan sejenis yang sama. Kalau terkait dengan beliau tidak. Barakallahu fikum. Saya tidak mengatakan terkait dengan Syekh Abdul Razak. Dalam beberapa kali kajian baik yang ada di sini adalah Hajar Mukhtadi. Saya tidak menyinggung sedikit pun nama Syekh Abdul Razak. Ya, di sini. Bulan sebelumnya terkait dengan masalah Hajar ya. Sehingga saya tidak menyebut sedikit pun nama Syekh Abdul Razak. Kemudian yang pernah saya sampaikan belum lama ini di Jakarta juga terkait dengan Hajar Mukhtadi, tidak menyinggung terkait dengan Syekh Abdul Razak. Mungkin yang dimaksudkan ialah ketika saya kajian di Surabaya terkait dengan tema al-wala wal-bara' pada sesi pertanyaan. Barakallahu fikum. Ketika itu sesungguhnya ada pemilahan kata. Yang pertama terkait dengan masalah bagaimana mensikapi undangan-undangan mereka terkait dengan daur beliau. Kemudian setelah itu saya perluas terkait bagaimana mereka ini. Bagaimana mereka ini? Ini yang undang mereka ini. Masalah terusaknya. Mereka ini. Di antara yang saya angkat ketika itu ia terkait dengan masalah pemahaman Hajar mereka yang banyak penyimpangannya, sebagaimana yang kita ulas terinci pada tempat kita ini kajian sebelumnya. Barakallahu fikum. Tadi mungkin dikarenakan satu apa namanya penjelasan itu artinya yang dimakan katanya Syekh Sarjah. Nah demikian ya Pak. Bukan beliau, ada lagi yang lain. Bukan beliau, ada lagi yang lain. Yang lain nanti saja. Nah, ada huwa. Sehingga Tuhan diluruskan. Bukan terkait dengan beliau. Tapi dengan yang lainnya lagi. Yang lainnya lagi. Ada orangnya nanti kapan-kapan disebutkan. Nah, ada pun terkait dengan kaidah burung hanya hinggap dengan burung sejenis. Nah, iya. Barakalawikum. Itu dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tafakun alaih. Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talaf. Wama tanakara minha talaf. Barakalawikum. Juga hadisnya Rasulullah SAW. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Falyadur ahadukum man yukhalil. Barakalawikum. Sehingga diambil apa namanya faedah di kalangan para ulama terkait dengan masalah ulfah. Dan mereka menukil pernyataan penyair inna tuyura ala ashkaliha taqau, dan juga mereka menukil ucapan seseorang manjalas janas, perkara yang sangat wawah disebutkan dalam buku-buku para ulama una, dan itu diantara sesuatu atau ciri-ciri untuk mengetahui penyimpangan seseorang. Bagaimanapun caranya dia menyembunyikan pemikirannya, menyembunyikan bid'ahnya, menyembunyikan penyimpangannya, tidak akan mampu menyembunyikan dari persahabatan. Itu disebutkan panjang oleh para ulama. Panjang, panjang banget pembahasannya. Ada. Kita nggak tahu siapa orang ini, siapa dia. Tanya, dianya hinggap kemana? Oh, hinggapnya di kalangan tablighiyin. Ceramah di sana, kerkeran di sana, dan segala macamnya. Ya, kurang lebih lah. Kata-kata kurang lebih itu ya bukan berarti murni, CT gitu. Jadi kurang lebih. Itu yang bukan sama orang ulama. Yang disana ya. Nah, terkait dengan beliau ini, makomnya ketika itu, ketika di Surabaya, tanyakan, gimana ini kita, datang apa enggak? Datang apa enggak? Saya mengatakan bagaimana antum datang. Yang ngundang itu adalah mereka di markas. Markas besar mereka. Di sebelah rumah saya. Markas besar mereka. Di Surabaya. Markas besar mereka. Di tempat-tempat khusus. Markas besar mereka. Di Jogja ini. Markas besar mereka. Di Magelang. Markas besar mereka. Saya lihat juga. Bukan. Ya, markas besar mereka. Bagaimana mungkin antum datang? Tidak mungkin ya. Barakallahu fiikum. Di antara prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah al-wala' wal bara'. Di antara bentuk bara'ah kamu, bara'ah kamu, kamu tidak mendatangi markas besarnya orang-orang hizbi. Terus bagaimana dengan syekh ini? Gimana lagi? Barakallahu fiikum. Akhirnya saya sampaikan kalau datangnya teman-teman yang umum di fasum-fasum begitu lah. Antum ambil fawaid daripada beliau. Barakallahu fiikum. Itu yang bikin heboh. Barakallahu fiikum. Dan ya memang akhirnya membuat rapotnya agak semu-semu merah gitu ya. Barakallahu fiikum. Semu-semu merah ya. Laporan yang sampaikan kepada saya terkait dengan sebelah. Tetangga sebelah yang markas besar mereka itu. Tamam. Acaranya disuting. Rasmi, masuk TV, masuk TV, atau TV apa namanya? Ada sponsor TV khusus, namanya apa? Saya bisa bayar. Masuk TV. Luar biasa. Ada yang penting ya, Pak. Laporannya masyarakat itu, rujuk dananya. Kok sih digolek? Bukan berarti kemudian kita menyatakan hizbi, syekhnya hizbi lah. Saya terangkan itu tidak ada seorang pun pengetahuan saya dari kalangan para ulama una, wa masyaikhuna yang menghisbikan beliau, tidak ada. Tapi poin-poin tadi itu perkara-perkara yang membuat semua merah rapotnya itu. Tapi yang berhak untuk membicarakan lebih lanjut itu ya bukan kita, tapi dari kalangan para ulama kita. Makomnya kita, makom memberikan peringatan, gitu ya. Jangan hadir teman-teman mereka. Barakallahu fiik. Mau gak mau harus bicara dengan para santri. Gelisah. Pengen deket dengan 50 meter. Barakallahu fiik. Kelihatan gentengnya. Saya terangkan. Saya terangkan bagaimana prinsip awal awal para prinsip ajar. Saya katakan kepada para santri saya, saat ini, sekarang antum dapat kesempatan emas menerapkan prinsip hajar. Kesempatan emas menerapkan prinsip al-wala wal-barak. Ibadah, ibadah. Mana? Ibadah, ibadah. Saya bilang gitu. Kesempatan emas, kapan lagi? Antum menerapkan prinsip ini. Udah, alhamdulillah gak ada yang datang. Kerja tapi semua. Kerja tapi semua. Barakallah. Dan tidak ada yang kurang. Dia masih utuh-utuh saja yang pada harusnya. Siapa ya? Ada yang kurang tak? Tidak ada yang kurang. Barakallahu'alaikum. Hadahullah. Ingat dulu. Dibetulkan. Barakallahu'alaikum. Dan subhanallah yang gelisah dengan apa yang saya terangkan itu. Mereka gitu loh. Mereka yang gelisah lah. Nah, mereka saya dulu memang gelisah. Tapi kalau kemudiannya gelisah itu iya di kalangan sebagian ikhwan-ikhwan kita. Nah itu yang dipertanyakan ini. Aduh sunnah atau bukan apa ini? Sunni salafi atau firi-firi kulusu sunni salafi? Azakallahu musta'an. Wala insya Allah ya. Saya kira jelas ala pemikum jam 2 siang ya. 14 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar.